Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, jadi sore hari ini kita membaca kitab Mahiyah Salafiyah. Naam. Dan insyaallah taala kita akan menyelesaikan kitab ini sore hari ini juga insyaallah taala. Kita lanjutkan bacaan nukilan yang keempat sekarang. Masih tentang ucapan-ucapan para a'immah terdahulu tentang pentingnya berjalan di atas thariqah as-salaf, mengikuti jalannya as-salaf. Nukilan yang keempat, waqala al-imamu Ibn Qudamah rahimahullah, dan berkata Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitab Lamil Muwaswisin. Nah, yang biasa kita dengar Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni, kitab fikih. Adapun ini sekarang bukan kitab fikih ya, Dhammul Muwaswisin. Dhammul Muwaswisin artinya celaan terhadap orang-orang yang biasa terkena dengan waswas, sifat waswas ya. Baik. Kata beliau, "Wa fi ittiba'i sunnati, dan di dalam mengikuti sunnah, barakatu muwafaqati syar'i, ada berkah, keberkahan menyesuaikan diri dengan syariat, mencocoki syariat." Ya, jadi ini diantara bentuk keutamaan mengikuti sunnah, yaitu keberkahan berupa mencocoki dan menyesuaikan diri dengan syariat. Nah, kita ketahui bersama syariat Islam dibangun di atas dasar ini, Alkitab was sunnah. Naam. Waridha Rabbi subhanahu wa ta'ala, serta ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini jelas ya. Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah Allah azza wa jalla berarti mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tabi'uhu la'allakum tahtadun," dan ikutilah dia, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, ikutilah sunnah, "La'allakum tahtadun," supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ini perintah. Nah, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan keridhaan Allah jalla wa'ala. Qala wa rafu darajat, dan ketinggian derajat. Mengikuti sunnah akan mendatangkan ketinggian derajat bagi orang yang mengikutinya. Ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya qabla al akhirah. Nah, wa rahatul qalbi, juga dalam mengikuti sunnah ada rahatul qalbi, ketenangan hati, hati menjadi tenang, tidak terombang ambing dengan berbagai jenis bid'ah dan hawa nafsu, tenang ketika mengikuti sunnah. Ketenangan hati, wada'atul badan, dan juga badan menjadi nyaman ya, ada kenyamanan badan, ketenangan hati, kenyamanan badan. Nah, baik, dan ini adalah dua perkara yang saling telazum ya. Ketenangan hati akan mendatangkan kenyamanan badan. Nah, jika hatinya tidak tenang, sesehat apapun orang itu, dia akan merasakan badannya tidak nyaman. karena hatinya yang tidak tenang. Ya, jadi kalau kita mengikuti sunnah, hati menjadi tenang, badan pun ikut menjadi nyaman. Wada'atul badan, kenyamanan badan. Wa targhimu syaitan, dan juga ada bentuk targhim terhadap syaitan. Nah, menghinakan syaitan. Menghinakan syaitan. Ya, syaitan menjadi hina dengannya. Kenapa? Karena kita telah menyelisihinya. Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam berarti menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah berarti membuat setan marah. Membuat setan hina dengannya. Wasuluki siratul mustaqim, dan juga menempuh jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Baik. Ini jelas ya. Mengikuti sunnah adalah hakikatnya menempuh jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kepada kita untuk menempuh jalan yang lurus itu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan itulah yang selalu kita minta dalam setiap rakaat. Setiap rakaat di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini nukilan dari Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitab Dhammul Muwaswisin. Nukilan berikutnya yang kelima, qala Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibn Qayyim rahimahullah yakni dalam kitab Al-Fawaid, aqrabul wasaili ila Allah lazamatus sunnah, sarana yang paling dekat yang bisa mendekatkan kepada Allah, sarana terdekat menuju Allah, mulazamatus sunnah, adalah selalu bersama dengan sunnah, menetapi sunnah. Wal wuquf ma'aha fi dhahir wal batin, secara lahir dan batin. Nah, jadi bukan hanya penampilannya saja yang sunnah, akan tetapi juga apa? Batinnya. Hal-hal yang kaitannya dengan i'tiqad yang harus diyakini, maka dia yakini. Hal-hal yang berupa i'tiqad sahih, keyakinan yang benar yang harus dia yakini, maka dia yakini itu. Hal-hal yang merupakan i'tiqad al-ghairu sahih, i'tiqad ghairu sahih, keyakinan-keyakinan yang tidak benar, yang menyimpan, ya, yang menyimpang, yang sesat, maka dia tinggalkan. Nah, mulazamatus sunnah fi dhahir wal batin, lahir dan batin. Kemudian yang lainnya adalah wadawamu al-iftiqar ila Allah, dawamu al-iftiqar ila Allah, senantiasa iftiqar kepada Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawamul iftiqar ila Allah. Ini yang kedua. Jadi di samping kita senantiasa istiqamah konsekuen dengan menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam lahir batin, kita juga senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iradati wajhihi wahdahu bil aqwali wal af'al, juga mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ucapan dan perbuatan. Ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara. Aqrabul wasail ila Allah, sarana terdekat menuju Allah ada tiga. Mulazamatus sunnah, melazimi sunnah. Kemudian yang kedua, ya, senantiasa merasa butuh kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah dalam hal ucapan dan perbuatan kita. Kemudian kata beliau, wa ma wasala ahadun ila Allah illa min hadhihi thalatha. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah melainkan dengan tiga hal ini. Melainkan dengan tiga hal ini. Nah, ikhlas, tabatus sunnah, kemudian selalu butuh kepada Allah. wa man qata'a 'anha ahadun illa bi qita'ihi 'anha aw an ahadiha, dan tidak ada yang terpisah darinya, dari Allah, melainkan meninggalkan ketiganya, ketiga-tiganya seluruhnya, atau salah satunya, atau salah satu dari tiga perkara tersebut ditinggalkan, hanya mendatangkan dua saja misalkan ya, tapi satunya tidak didatangkan, maka ini juga menjadikan dia putus. Nah, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini nukilan dari Imam Ibnu Qudamah atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid. Ya, jadi sudah dua yang kita baca. Yang pertama tadi Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Adamul Muwaswisin. Kemudian yang kedua Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Nah, semuanya menerangkan pentingnya mulazamatus sunnah, melazimi, menetapi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian nukilan yang terakhir, nukilan yang keenam, faqala al-imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf, utamaan ilmunya salaf di atas ilmunya al-khalaf, orang-orang yang datang belakangan. Al-khalaf lawan dari as-salaf. As-salaf orang terdahulu, al-khalaf orang belakangan, yang datang belakangan. Kata beliau rahimahullah, fa afdalul ulumi, maka ilmu yang paling afdal, yang paling utama, fi tafsir Al-Quran, di dalam menafsirkan Al-Quran, wa ma'ani al-hadith, dan juga makna-makna hadith, wal kalami fil halali wal haram, serta al-kalam, penjelasan tentang halal dan haram, makana ma'thuran anis sahabati wa tabi'in, adalah ilmu yang diriwayatkan, ma'thurah, ya, yang diriwayatkan dari para sahabat wa tabi'in, demikian pula para tabi'in wa tabi'ihim dan para tabi'ut tabi'in. Jadi tiga generasi utama yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadisnya, khairun nasi qarni, yaitu para sahabat, thumma alladziina yalunahum, yaitu tabi'in, thumma alladziina yalunahum, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, ila an yantahiya ila zamani a'immatil islam, sampai kepada ya masa para imam Islam al-masyhurin, yang terkenal, al-muqtada bihim, yang menjadi panutan, dijadikan sebagai teladan, alladzina samainahum fi ma sabaqa, yang telah kami sebutkan pada penjelasan yang telah lalu. Ya. Nah. Qala fa dhabtu ma ru'ya 'anhum fi dhalika, maka menguasai apa yang diriwayatkan dari mereka fi dhalika, pada perkara itu. Dhalika kembali kepada tafsirul Quran, ma'ani al-hadis. Tafsir Al-Quran, tafsir ma'ani al-hadis, wal kalam fil halal wal haram, dalam menafsirkan Al-Quran, menjelaskan makna-makna hadis, menjelaskan tentang yang halal dan yang haram, menguasai apa yang diriwayatkan dari mereka, afdalul ulumi, termasuk di antara ilmu yang paling utama. Nah, ya, makanya pentingnya kita memiliki kitab-kitab yang meriwayatkan ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka dalam hal tafsir, dalam hal penjelasan hadis, ataukah dalam hal fikih. Ya, yang kitab-kitab yang menukil dari mereka disertai dengan sanad. Nah, contoh misalkan dalam pembahasan tafsir, Ibnu Katsir rahimahullah misalkan, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Jarir al-Tabari. Nah, banyak menukil dari a'immah dalam menafsirkan ayat. Ya, bukan dari tafsir atau ungkapan dari ungkapan mereka sendiri, bukan, tapi apa? Menukil. Ya, menukil. Barakallahu fiik. Ini termasuk di antara ilmu yang paling utama. Ma'a tafahumihi wa ta'aqulihi wa tafaqquhu fi. Ya. Serta dengan memahami, memikirkan dan mendalami apa yang diriwayatkan. Wa ma hadatsa ba'dahum min at-tawassu' ila khair fi katsirin minhum, dan apa yang terjadi setelah mereka? Nah, dari kebanyakan pembahasan yang panjang lebar, at-tawassu' la khaira fi katsir minhu, kata Ibnu Rajab rahimahullah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari penjelasan panjang lebar itu yang datang setelah mereka, menunjukkan keutamaan ilmu mereka, ya, keutamaan ilmu salaf daripada ilmunya khalaf. Ya, penjelasan mereka singkat, ringkas, padat. Nah, orang-orang yang datang setelah mereka menjelaskan panjang lebar, la khairu fi katsirin minhu, tidak ada kebaikan, ya, pada kebanyakan dari penjelasan yang tawassul tadi panjang lebar itu. Illa, kecuali, an yakuna syarhan li kalamin yata'allaqu bi kalamihim, kecuali jika menjelaskan, ya, kalam atau penjelasan, ya, kecuali jika menjelaskan pernyataan yang terkait dengan pernyataan mereka. Nah, wa amma man kana mukhalifan li kalami, adapun yang menyelisihi ucapan-ucapan mereka, fa aktsaruhu batilun, kebanyakannya batil. Kita tidak mengatakan semuanya batil, tapi apa? Mayoritasnya batil. Jika menyelisihi ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan, statement-statement mereka kaum salaf. Nah, baik. Aula manfaat fi, ataukah tidak ada manfaat padanya. Fala yujadu fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun. Tidak ada suatu kebenaran dalam ucapan orang yang setelah mereka, kecuali kebenaran tersebut, illa wa huwa fi kalamihim mawjud, ada dalam ucapan mereka kaum salaf. Bi'aujazi lafzin wa akhsari ibaratin, dengan lafaz yang wajiz, yang ringkas, ya, dan ibarat yang lebih lebih ringkas, kata-kata dan ungkapan yang lebih ringkas. Wala yujadu fi kalami man ba'dahu min batilin illa wa fi kalamihim ma yubayyinu butlanuh, dan tidak didapatkan pada pernyataan orang-orang yang datang setelah mereka dari kebatilan, melainkan telah dijelaskan oleh mereka di dalam ucapan mereka tentang kebatilannya. Liman tafahhamahu wa ta'ammalahu, bagi orang yang memahaminya dan mencermatinya. Naam. Wa yujadu fi kalamihim minal ma'ani al-badi'ah. Ucapan mereka mengandung makna-makna yang indah. Ucapan mereka siapa? Kaum salaf. Jadi domir hum kembali kepada salaf. Wal ma'akhid ad-daqiqah, makna-makna yang indah dan detail. Ma la yahtadi ilaihi man ba'dahum wa la yulammu bihi, yang tidak terpikirkan oleh orang-orang yang setelah mereka. Ungkapan yang sifatnya apa? Indah dan detail. Nah, Faman lam ya'khudhil ilma min kalamihim, oleh karena itu barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari ucapan mereka, fatahu dzalika alkhairu kulluh, terluputkan baginya kebaikan itu seluruhnya, ma'ama yaqau fi katsirin minal batil mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum, disertai dengan jatuhnya mereka pada kebanyakan dari kebatilan karena mengikuti orang-orang yang datang setelah mereka. Ini keutamaan ilmu salaf di atas ilmu khalaf. Nah, wa yahtaju man arada jam'a kalamihim, akan tetapi di sini diberikan tambih oleh Ibnu Rajab rahimahullah, orang yang ingin mengumpulkan ucapan-ucapan mereka kaum salaf itu butuh kepada ma'rifah ila ma'rifati sahihi min saqimihi, butuh ya mengetahui mana riwayat yang sahih, mana riwayat yang berpenyakit, yang dhaif, ya butuh mengetahui ilmu mustalah hadis. Nah, ilmu hadis. Wa dzalika bi ma'rifatil jarh wa ta'dil wal ilal, yaitu dengan mengenal ilmu al jarh wa ta'dil dan al ilal, penyakit-penyakit hadis. Faman lam ya'rif dzalika fa huwa ghairu wasiqin bima yanqulu, barang siapa tidak mengetahuinya, ilmu al jarh wa ta'dil wal ilal, ilmu hadis, ia tidak akan memiliki kepercayaan terhadap riwayat yang ia nukilkan. Ghairu wasiq bima yanqulu min dzalik. Naam. Wa yaltabisu 'alaihi haqquhu bi batilih, serta tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang batil, menjadi intibas, ya, menjadi rancu. Ya, dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini pentingnya belajar ilmu hadis, barakallahu fikum. Nah, supaya tidak salah dalam nukil dan yakin dengan apa yang dia nukil. Nah, wa fi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami a'immati salaf, dan di zaman kita, subhanallah, berarti kan di zaman kita ini, ya, beliau menukil zaman beliau Ibnu Rajab, ya, sudah berapa tahun yang lalu, kurang lebih 700 tahun yang lalu, 7 abad yang lalu, mengatakan wajib yata'ayyan, menjadi fardu ain, menjadi wajib menulis ucapan-ucapan a'immatus salaf, para a'immah al-muqtada bihim, yang menjadi panutan. Nah, apalagi di zaman kita sekarang, ya, disebabkan karena begitu banyaknya tersebar kelompok-kelompok bid'ah ahlul ahwa yang dipelopori oleh tokoh-tokoh mereka yang banyak mengeluarkan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, sehingga butuh mengimbanginya dengan apa? Menukil ucapan-ucapan salaf sampai kepada zaman ila zamani Syafi'i. Ya. Ini a'immah. Nah. Wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid, disebutkan sekelompok atau sederetan nama yang mewakili yang lainnya. Imam Syafi'i jelas, Muhammad bin Idris, Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibnu Rahawai, sebagian mereka membaca ibnu Rahuya. Wa Abu Ubaid ini siapa? Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Sallam. Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Sallam. Ya, seorang faqih muhaddits, termasuk di antara Imam Jarh wa Ta'dil. Al-Qasim ibnu Sallam. Wal yakunil insanu ala hadarin mimma hadatha ba'dahum, maka hendaknya seorang berhati-hati terhadap apa yang dimunculkan setelah mereka. Ma hadatha ba'dahum, peristiwa yang terjadi setelah mereka, ya, dari perkara-perkara baru dalam agama. fainahu hadatsa ba'dahum hawaditsu katsir, karena sungguhnya terjadi setelah zaman mereka peristiwa yang banyak. Nah, selesai nukilan dari para ulama a'immah, ya, ada 6 nukilan yang kita telah baca. Kemudian penulis rahimahullah, yaitu Syekh Al-Bukhari hafizahullah, ya, menutup risalah ini dengan mengatakan fallaha as'alu, maka Allah lah yang aku minta. Ya, di sini dimajukan lafzul jalalah, ya, dan dia sebagai maf'ul bih. Dan kaidah mengatakan apa? Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu madha? Al-hasr. Taqdim, memajukan ma haqquhu at-ta'khir, yang sebenarnya haknya dia diakhirkan, tapi dia dimajukan. Semestinya diakhirkan, ya kan? Kalau susunan kalimat dalam ilmu nahwu apa dulu? Fi'il, fa'il, maf'ul. Ini maf'ul dulu. Fallaha. Artinya apa? Yufidul hasr, hanya kepada Allah. As'alu, aku meminta bi asma'ihi al-husna, dengan nama-namanya yang husna. Wa sifatihi al-ula, dan sifat-sifatnya yang ula, yang tinggi, yang mulia. An yuwafiqana jami'an, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian, lima yuhibbuhu wa yardha, terhadap apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Wa an yaj'alana mubarakina, dan semoga Allah menjadikan kita penuh berkah. Hai nama kunna, di mana saja kita berada. Ini dengan apa? Tentunya dengan ilmu, ya. Orang itu memiliki berkah di mana saja dia berada, di mana saja dia singgah, di mana saja dia turun, dengan ilmu yang ada bersamanya. Adapun dengan harta maka tidak. Ya, dengan harta tidak. Nah, ilmu kemana saja dia pergi, ilmu menyertai dia. Adapun harta, harta ditinggal, kan begitu? Ya, harta ditinggal, tidak bisa ikut sama kita. Justru kalau ikut sama kita bahaya. Ya, bisa jatuh, bisa dicuri, bisa dirampok dan seterusnya. Ya, ilmu barakallahu fikum menjaga pemiliknya. Sahih? Harta siapa yang sibuk menjaganya? Pemiliknya yang sibuk harus menjaga hartanya. Sementara sebaliknya ilmu, ilmulah yang menjaga pemiliknya. Ilmu yang menjaga kita. Harta kita yang menjaga harta. Kalau enggak dijaga, hilang, jatuh, dicuri, dicopet dan seterusnya. Nah, ini mubarakina inama kunna. Subhanallah, doa yang begitu mulia. Ya, penulis mendoakan kita semua. Ya, baik yang mempelajari risalah ini, yang membaca, yang mendengar, menjadikan kita semua penuh berkah di mana saja kita berada, itu dengan ilmu. Wa an yusabbitana 'alal islami was sunnah, dan semoga Allah memberikan at-tsabat, keteguhan kepada kita di atas Islam dan sunnah. Wa an yaqbidana ilaihi ghairu maftunin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, ya, qabidha, yakni mewafatkan kita dalam keadaan kita tidak terfitnah. Nah, betapa banyak orang yang dahulu bersama kita kemudian terfitnah. Nah, ini juga penting untuk selalu membaca doa ini. Nah, wa an yaqbidana ilaihi ghairu maftunin, wa an yulhiqana bi ibadihi salihin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikutkan kita dengan hamba-hambanya yang saleh. Innahu jawadun karim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jawad, maha pemberi, maha dermawan, karim, maha mulia, sami'un mujib, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallama wa barak, semoga Allah bersalawat dan bertaslim dan memberkahi ala Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi lafaz salawat yang sempurna dengan mendatangkan 3 lafaz ini, salawat, taslim dan berkah. Wa sallallahu wasallam wa barak. Nah, tapi ini yang sempurna. atau mencukupkan dengan dua, wa sallallahu wa sallam, ya, sebagaimana dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat dan bertaslim. Ini sudah bagus, sudah cukup. Tapi kalau hanya sallallahu alaihi saja ini kurang. Ya, jadi paling sempurnanya dengan tiga perkara ini. Qala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada pengikut-pengikutnya, demikian pula kepada para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pembahasan kita dari kitab ini, walhamdulillah. Nah, siapa yang tahu tanggal berapa hari ini? Jumadal Akhirah. Tanggal berapa ini? Antum tadi menyetor tanggal berapa? Buku suaranya ditulis tanggal berapa? Ah, man. Tanggal berapa? Berapa? 22. Nah, jazakallahu khair. Insyaallah taala kajian kita malam ini adalah melanjutkan kitab Tauhid. Nah, lanjutkan kitab Tauhid. Barakallahu fikum. Adapun kitab Manhaj, ya, untuk ini selesai. Ya. Untuk ini Mahya Salafiyah selesai, kita akan melanjutkan akidah Tauhid. Nah, wallahu a'lam. Tafaddalu, barakallahu fikum. Subhanallah.